Aku dibesarkan oleh angin dan gelombang. Aku dibesarkan oleh api dan batu karam. Oleh sio sayangi rasa sayang badani. Tinggikan semangat untuk tinggikan. Tinggikan. dibesarkan oleh api dan batu karang.